Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد معاشر المسلمين puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah, masih melanjutkan tentang hukum mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala terkait dengan kufurnya orang yang mencaci atau mencela atau menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang beliau jadikan sebagai argumentasi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Janganlah kamu, kata Allah, meninggikan suaramu melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah kamu, kata Allah, berkata kepada Nabi dengan suara yang jahar, suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Supaya tidak terhapus, kata Allah, yaitu pahala amal ibadahmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Ini di antara ayat yang dijadikan argumentasi oleh beliau. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa tidak ada satu amalan yang menyebabkan pahala dari ibadah itu gugur kecuali amalan tersebut adalah kekufuran. Amalan tersebut adalah kekufuran. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, ma'asyiral muslimin, yang dilarang hanyalah perkara meninggikan suara melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengeraskan suara ya di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada orang yang mengeraskan suara atau meninggikan suara bukan untuk menghina dan mencela, tetapi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengancam, ya, mengancam mereka. Kalau perbuatan yang masih memiliki kemungkinan, tetapi di dalamnya ada kemungkinan kalau itu dilakukan, di dalamnya terdapat makna merendahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengintimidasi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan yang seperti itu dihukumi, ya, bisa membatalkan amal ibadah, maka fa min babil aula, maka tentunya lebih utama kita menghukumi orang-orang yang berani merendahkan, mencaci, mencela, ya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat yang masya Allah, ya. Jadi dia konteksnya adalah atas orang-orang yang mengangkat suara, mengeraskan suara di hadapan Nabi. Allah katakan jangan seperti itu. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sehingga mengakibatkan amal ibadah kalian itu pahalanya gugur tanpa kalian sadari. Oleh karena jangan kalian angkat suara kalian, jangan kalian keraskan suara kalian. Ini dilarang dan diancam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menghina, mencela, ya, kalau zaman sekarang dengan tulisan misalnya, ya, dengan pernyataan-pernyataan, ya, tentunya itu jauh lebih buruk. Kita akan berpindah ma'asirul muslimin membahas hadis-hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita kekufuran orang-orang yang mencaci baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara hadis tersebut ma'asirul muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud An-Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Ya, dahulu di Madinah dikisahkan ada seorang laki-laki yang buta yang memiliki seorang ummul walad. Ummu ya artinya ibu, ya, al-walad anak, ibu dari anak. Biasanya ini istilah yang digunakan untuk budak perempuan. Di zaman itu masih ada budak, ya, budak perempuan. Yang mana majikannya mencampurinya lalu lahirlah seorang anak. Dikatakan ummul walad. Tentunya ummul walad dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang khusus, ya. Tidak boleh misalnya dijual. Lalu ketika nanti majikannya telah wafat maka wanita ini dianggap sudah merdeka. Kalau ada anak yang lahir maka anaknya adalah seorang yang merdeka dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pasti sahabat Nabi yang matanya buta ini memiliki seorang ummul walad. Ya, seorang apa namanya budak ibu dari apa namanya anaknya. Wanita ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh si laki-laki yang buta, oleh tuannya. Hanya saja dia memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal dari wanita ini dia memiliki anak, ya, anak yang sangat dia cintai. Satu malam, ya, ketika pria ini, tuan ini yang buta ini sedang berada di sisi ummul walad yang dia miliki, tiba-tiba dia mendengar wanita ini mulai melantunkan kalimat-kalimat syair hinaan, celaan, merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini berkata, "Hentikan ucapanmu, jangan kau menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tapi wanita ini tidak mau menghentikan ucapannya. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah peristiwa di mana sang majikan mengambil pisau, ya, badik atau yang sejenisnya. Singkat cerita, terbunuhlah wanita ini. Ya, terbunuhlah wanita ini. Maka jasadnya dilempar begitu saja keluar dari rumah. Tentunya di pagi hari di kota Madinah gempar. Ya, di kota Madinah gempar dan ramai karena ditemukan sosok, ya, jenazah dan lain sebagainya. Maka ditanyakan, ini siapa pelakunya dan siapa wanita ini, kenapa bisa terjadi seperti ini. Dalam kondisi tersebut ma'asirul muslimin, datanglah seorang laki-laki yang buta berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia adalah ummul walad milikku, ya, dan aku mencintainya." Artinya mencintai, ada anak yang lahir dari wanita tersebut. "Tetapi dia adalah orang yang selalu mencelamu, ya Rasulullah. Tadi malam dia mencelamu, dia menghinamu, dan aku tidak sabar mendengar hinaan dan celaannya." Kemudian dia ceritakan peristiwa yang terjadi tadi malam hingga akhirnya terbunuh. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hal ini beliau berkata, "Ala ishadu anna damaha hadarun." Ya. Persaksikanlah bahwa darah perempuan ini hadarun. Hadarun di sini artinya ya hadar apa namanya, dia dikatakan halal atau tidak bisa dituntut darahnya, hadar sia-sia saja, tidak bisa dituntut kisos misalnya, atau si majikannya tidak bisa dibawa ke pengadilan dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini adalah satu apa namanya dalil yang sangat gamblang, yang sangat jelas dari apa namanya dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ma'asyiral muslimin, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu ta'ala an, bahwa Anas bin Malik bercerita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala makkata 'amal fat, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah di hari Fathu Makkah, ya pembukaan kota Makkah, ya umat Islam datang dan saat itu orang-orang Mekah menyerah ya di hadapan pasukan besar yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ragsihi al-migfar, ya dan di atas kepala beliau memasuki Mekah dalam kondisi di atas kepalanya ada migfar, yaitu topi baja, ya topi perang semacam helm kalau zaman kita sekarang. Falamma naza'ahu ja'a rajulun, tatkala Nabi melepaskan apa namanya topi perangnya yang terbuat dari baja, datanglah seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna bna khatalin muta'allikun bi astaril Ka'bah, sesungguhnya ibnu Khatal, ya seorang yang dalam riwayat dia adalah orang yang murtad, dalam riwayat dia adalah orang yang apa namanya mencela, selalu menyakiti dan mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibnu Khatal, ya muta'allikun, apa itu muta'allikun, bergelayutan ya bi astaril Ka'bah, di kiswah. Jadi dia bergantung di kiswah Ka'bah sebagai bentuk bahwa dia menyerah, ya sebagai bentuk bahwa dia tidak melawan, ya dan dia mencari perlindungan, ya. Maka mendengar hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, uqtuluhu, uqtuluhu, ya tegakkan hukuman mati atasnya. Nah ini apa namanya satu kisah yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Tentunya banyak sekali komentar dari apa namanya para ulama, Syekhul Islam dan yang lain sebagainya. Pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa hukum orang-orang yang berani merendahkan, mencaci, menghina, mencela ya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang menyebabkan apa kekufuran. Dan pelakunya tentunya ma'asirul muslimin, ya ini bisa sampai ditegakkan hukuman mati atas orang-orang tersebut. Saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki hadis yang ketiga. Kita ingin persingkat, tidak kita bacakan komentar para ulama karena memang hadisnya sudah sangat sangat jelas sekali. Hadis yang ketiga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tentang seorang laki-laki yang menyudutkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang beberapa sejumlah emas dari Yaman yang dikirim oleh Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, dikirim dari Yaman ke kota Madinah kemudian dibagikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu muncullah seorang laki-laki yang keji, seorang laki-laki yang buruk, yang berani apa namanya merendahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berani menyudutkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh laki-laki ini? Dia berkata, ittaqillah, ittaqillah fi qismah, Masya Allah. Dia berkata kepada Nabi, takutlah engkau kepada Allah dalam membagikan harta tersebut. Lancang sekali. Ya, lancang sekali. Ya, artinya dia ingin menyudutkan baginda Rasulullah. Ittaqillaha fi qismah, ya. Takutlah engkau kepada Allah di dalam apa namanya membagi, ya. Maka ketika mendengar hal ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu yakhruju min di'i hadza qaumun yatluna kitab Allah ratban." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari keturunan orang ini yang tadi menyudutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kaum, ya, yatluna kitab Allah ratban, mereka membaca ayat-ayat Allah itu ratban, segar, artinya seakan-akan baru diturunkan. Wala yujawizu hanajirahum, tetapi bacaan tersebut tidak melewati kerongkongan mereka. Sebagian ulama menafsirkan tidak masuk ke dalam hati mereka, tidak mereka yakini, tidak mereka amalkan, hanya dibaca saja. Mereka adalah kaum yang dari luar tampak sangat-sangat senang membaca Al-Quran. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu melesat keluar, atau kata para ulama diartikan menyeleweng atau menyimpang dari agama. Mereka itu melesat keluar sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Artinya mereka menyimpang, menyeleweng dari agama yang lurus sebagaimana lepasnya anak panah dari busur. Cepat sekali. Oleh karenanya disebut bahwa orang-orang Khawarij adalah awalu al-firqah fil Islam, ya, adalah kelompok sesat pertama di dalam Islam, yaitu orang-orang Khawarij. Dan ini orang ini adalah bibit-bibit dari Khawarij. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaqtuluna ahlal Islam, kelak mereka akan membunuh orang Islam, wa yadauna ahlal authan, tetapi mereka membiarkan para penyembah berhala. Ya. Lalu apa kata beliau? La in adraktuhum. Seandainya aku mendapati mereka, la aktulannahum qatla adin. Niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum 'Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa namanya dalil yang ketiga, ya, tentang orang nenek moyangnya orang Khawarij yang mengintimidasi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyudutkan beliau dan menuduh beliau tidak adil di dalam membagikan harta yang dikirim oleh Ali ibni Abi Thalib. Mungkin sebagian orang berkata, tapi kan tidak dibunuh. Tapi kan tidak dibunuh oleh baginda Rasulullah. Iya, tidak dibunuh sebagaimana Nabi tidak membunuh orang-orang munafik. Ya, seperti siapa namanya Abdullah ibni Ubay, ibni Salul misalnya, tidak dibunuh. Dan banyak orang-orang munafik tidak dibunuh. Ya, ketika Umar bin Khattab bertanya, kenapa seperti itu ya Rasulullah, engkau tidak menegakkan hukuman? Da'ni adrib unuqah. Biarkan aku saja yang menegakkan hukuman mati atas orang tersebut. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, aku khawatir orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab saat itu akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ya, ini sebenarnya lebih kepada kemaslahatan, ya, untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Tapi dari sisi pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi jelas sekali, ya, seandainya aku mendapatkan mereka di kemudian hari, aku akan apa namanya menegakkan hukuman mati atas mereka sebagaimana apa namanya pembunuhan terhadap kaum 'Ad. Itu dalil yang ketiga, ya. Dalil yang ketiga yang disampaikan oleh muallif hafizahullahu taala, dan ada komentar-komentar para ulama, tetapi kita coba apa namanya memperingkas. Dalil yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, adalah apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala an. Ya, disebutkan bahwa anna rajulan kana yuttahamu bi ummi waladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang laki-laki dituduh berbuat zina, ya, dengan seorang ibu dari seorang anak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituduh, ya, dituduh melakukan perzinahan dengan ummul walad milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah li Ali, maka Rasulullah berkata kepada Ali, idhab fadrib unuqah, wahai Ali, berangkat temui orang tersebut, tegakkan atasnya hukuman mati. Ya, tegakkan atasnya hukuman mati. Fa'atahu Aliyun, maka Ali ibni Abi Talib mendatangi orang tersebut. Faida huwa fi raqiyyi yatabarradu fiha, maka Ali mendapatkan orang ini di tempat pemandian, ya, dia sedang mendinginkan badannya. Faqala lahu Ali, maka Ali berkata kepada orang tersebut, ukhruj, keluarlah engkau, ya, dipanggil oleh Ali, keluar engkau dari tempat tersebut. Fanawalahu yadahu fa akhrajah, ya, maka Ali apa namanya memberikan tangannya kepada orang yang sedang di dalam kolam, maka Ali menariknya keluar. Lalu apa yang terjadi? Fa idza huwa majbubun laisa lahu dzakarun, ternyata laki-laki itu adalah orang yang istilahnya majbub. Majbub itu apa? Orang yang tidak memiliki kelamin, terpotong alat kelaminnya. Lalu apa yang terjadi? Fakaffa Aliyun anhu, maka Ali pun tidak jadi menegakkan hukuman atas orang tersebut. Thumma atan Nabi, kemudian Ali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, innaha lamajbub, ya Rasulullah, dia adalah laki-laki yang tidak memiliki alat kelamin. Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala berkata bahwa khabar ini atau hadis yang baru saja kita bacakan adalah hadis yang sahih, yang menunjukkan bahwa orang yang menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah ditegakkan atasnya hukuman mati. Begitu secara aturan syariat, ya. Meskipun, ya, apa namanya, hal tersebut dilakukan oleh seorang muslim, kata Ibnu Hazm, walaupun yang melakukan seorang muslim, ya, maka harus ditegakkan atasnya hukuman yang maksimal sebagai bentuk apa namanya pelajaran untuk yang lainnya. Karena kalau dibiarkan begitu saja, ma'asyiral muslimin, maka akan berulang-ulang, ya, akan muncul orang-orang yang berani menghina, merendahkan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa dalil, ya, walaupun banyak sekali tadi perkataan-perkataan ulama yang tidak kita bacakan, tetapi saya rasa secara makna, secara arti maknanya sudah sangat sangat jelas sekali. Berarti kita sudah menyelesaikan dua poin, yaitu kaitan dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari sunnah atau dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau beralih ke dalil yang ketiga, ya, disebutkan oleh muallif hafizahullahu taala bahwasanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah qad ijtama', mereka telah berijma atas kufurnya orang yang mencaci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para ulama telah berijma', artinya berijma', mereka telah bersepakat atas kufurnya orang-orang yang berani mencela, menghina, merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang menukil ijma' adalah yang pertama ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dengan ucapan yang cukup panjang. Begitupun Al-Imam Ishaq, ya, Ibnu Rahawai, ya, beliau pun menukil ijma'. Begitupun Muhammad bin Sahnun, beliau seorang ulama dari mazhab Maliki. Begitupun Abu Bakar Al-Farisi, ya, beliau di sini disebutkan adalah seorang fuqaha di mazhab Syafi'i yang wafat sekitar tahun 350 Hijriah. Beliau menukil ijma', kesepakatan. Begitupun Al-Qadi Iyad, ya, Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala, beliau pun menukil ijma' tentang kufurnya dan wajibnya menegakkan hukuman mati bagi orang yang berani mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Al-Imam Ibnu Hazm, begitupun As-Subki, ya, As-Subki ulama besar, ya, di mazhab Imam Syafi'i. Begitupun Ibnu Abidin, beliau Hanafi, ya, meninggal di Damaskus tahun 1242. Dan yang lainnya, ya, banyak sekali apa namanya nukilan dari para ulama yang dibawakan oleh muallif hafizahullahu taala, yang semuanya menunjukkan bahwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat menghukumi kafirnya dan wajibnya menegakkan hukuman hukuman maksimal, yaitu hukuman mati, bagi orang-orang yang berani merendahkan, menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya menghina artinya adalah memusuhi. Bahkan kata muallif bahwa menghina itu lebih parah daripada kekafiran. Ya, kekafiran lebih parah daripada apa? Kekafiran. Oleh karenanya hukumannya adalah hukuman yang paling besar, hukumannya adalah hukuman yang paling berat. Tetapi ketika aturan ini tidak ditegakkan ma'asirul muslimin, maka yang terjadi adalah apa yang hari ini kita saksikan, apa yang hari ini kita dapatkan, banyak orang-orang yang apa berani merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentunya ini menjadi apa namanya PR besar kita, ya, bagaimana kita terus mengingatkan umat, berdakwah, mengajarkan mereka ilmu syar'i agar mereka paham agama mereka, agar mereka paham kewajiban mereka kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asirul muslimin, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan dengan pembahasan ini artinya kita sudah menyelesaikan pembacaan kitab Nawaqidul Iman Al-Qawliyah Wal-Amaliyah, secara khusus bab terkait dengan hukum mencaci baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah biiznillah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.